balik itu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim. Mad dunya fil akhirah, perbandingan dunia dan akhirat seperti apa? Illa, melainkan tak lain tak bukan adalah yaj'alu ahadakum isba'ahu, kau celupkan salah satu jarimu ke dalam lautan. Fal yanzur bima yarji, maka kau lihat apa yang ada di ujung jari. Setetes air, lautan yang luas, itulah akhirat. Jadi ketika engkau mendapatkan satu tetes, jangan sombong, itu hanya satu tetes. Tapi ketika tidak dapat, jangan sedih, karena yang tidak kau dapatkan itu pun satu tetes. Oleh sebab itu ketika engkau hanyut dibuat yang satu tetes, betapa kerugian yang besar. Jadi ini singkat, tapi resiko yang akan diterima luar biasa. Hanya gara-gara setetes kau halalkan yang halal, hanya gara-gara kau setetes kau berikan anakmu makanan yang halal, hanya gara-gara setetes kau halalkan segala cara, akan merasakan azabnya seluas azab samudera yang luas. Hanya gara-gara setetes kau gantung dirimu, hanya gara-gara tidak dapat satu tetes, sementara nikmat yang begitu besar akan kau terima. Dunia dari dulu sampai hari ini sama, yang berbeda adalah bagaimana kita melihat dan memandang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mendapat wahyu dari Allah mengajarkan dunia hanya status, akhirat bukan 50-50, bukan 70-30, bukan 90-10. Yaj'alu as-isba'ab fil yammi, masukkan ke dalam lautan. Fal yanzur bima yarji, pandang, lihatlah. Bila status itu ada, kau dapat dunia. Tapi bila tidak, jangan kau bersedih hati. Allah akan berikan yang terbaik, yang lebih besar.